Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an-nakidu ats-tsalitsu ada mutakfirul musyrikina aw syakku fi kufrihim aw tashihul madhhabihim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ats-tsalitsu man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw shahha madhhabahum kafara. Asyarhu qala asyarih rahimahullahu ta'ala man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw shahha madhhabahum kafara bil ijma'i wal musyriku syamilun li jami'il kafarati min yahudin wa nasara wa wasaniyina wa syu'iyina wa malahidatun fa kulluhum malahidatun. Kalau wazan mafa'il kemudian di akhir oleh ta, dia maka munsharif. Malaikah. Malaikatun gitu ya. Terus fa kulluhum musyrikuna yajma'uhum syai'un wahidun wa huwal syirku billahi azza wa jalla. Fal yahudu musyrikuna li'annahum lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha syirkun. Wa nasara musyrikuna li'annahum lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annahum ya'buduna Isa wal wathaniyuna musyrikuna wal majusu musyrikuna wal munafiquna musyrikuna. Faman lam yukaffir al musyrikina fahuwa kafirun. Qauluhu aw syakka fi kufrihim man syakka fi kufril kafiri kaman syakka fi anna annal yahuda kuffarun aw syakka fi annal nasara kuffarun aw fi anna al wathaniyina kuffarun fahuwa kafirun bihadha syakki. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. An-nakidu as-salisu faqala asy-syarih adamu takfir adamu takfiril musyrikina aw syakku fi kufrihim aw tashihu madhhabihim. Pembatal ketiga yaitu tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan madhab mereka, maka dia kafir. Nah, ini ya. Siapa? Paris? Pinjam Al-Furuq aja, Paris. Ada, di atas. Hah? Siapa yang punya Al-Furuq? Di rumah. Hah? Di rumah enggak, yang dekat-dekat. Ray? Enggak ada. Ray. Qala al-mu'allif, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw shahha madhhabahum kafara. Pembatal yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka atau malah ini parah lagi nih, shahha madhhabahum, membenarkan madhab agama mereka, maka dia kafir. Ini perhatikan ya ikhwah, banyak orang alergi terhadap takfir. Dianggapnya takfir itu adalah sesuatu hal yang perbuatan kaum gulat, orang-orang ekstrim. Ini keliru. Takfir itu hak dari tauhid. Bagian dari nafyun yang merupakan rukun pertama tauhid. Karena rukun pertama tauhid adalah nafyun, yaitu diantaranya baro'ah minat taugut. Ya, berpas diri dari taugut. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Risalah Ma'na Taugut, i'lam rahimakallah, anna awwala wajib ala kulli muslim, yang pertama, kewajiban yang pertama bagi kaum muslimin, setiap muslim adalah kufru bitaugut, yaitu kufur terhadap taugut. Dan Syekh mensifati, ya, menyebutkan apa sifat, apa bentuk kufur kepada taugut, anta taqida butlana ibadati li ghairillah, yaitu Anda meyakini batilnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya. Wa tubghidu ahlah, dan Anda membenci pelakunya. Wa tu'adiyah, dan Anda memusuhinya. wa antukaffira, dan Anda mengkafirkannya. Jadi menganggap kafir ya orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang beragama dengan selain agama Islam, itu hak tauhid. Bahkan orang yang sudah jelas kafir tidak dikafirkan, maka dia murtad kafir juga. Jadi orang yang alergi terhadap takfir adalah orang yang paling bodoh terhadap hakikat tauhid. Karena takfir hak tauhid. Betul babu takfir babul khatir. Iya betul, bab takfir bab berbahaya kalau serampangan. Ya. Maka ahlussunnah wal jamaah di tengah. Manhaj ahlussunnah manhajul wasat. Tidak serampangan mengkafirkan, tidak bergampang-gampangan memberi uzur. Paham enggak sini? Tidak bergampangan memberi uzur sebagaimana kaum Jahmiyah Murji'ah, dan tidak bergampang-gampangan mengkafirkan sebagaimana kaum Khawarij. Ahlussunnah wal jamaah di tengah-tengah. Paham sini ya? Taib. Jadi ada yang alergi terhadap takfir, itu orang yang paling bodoh terhadap tauhid. Walaupun dia ngaku ahlussunnah, ngaku salafi, bukan, ente bukan salafi. Karena kalau alergi terhadap takfir, konsekuensinya nanti dia tidak akan mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas kafir. Kalau begitu, dia kafir. Jadi dia enggak paham tauhid, bahkan dia dianggap enggak bertauhid. Karena itu bagian dari kufur terhadap tagut adalah mengkafirkan pelakunya. Itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah Ma'na Tagut. Ada orang yang enggak ngerti ini. Iya, karena dia enggak pernah baca buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, enggak pernah belajar, enggak pernah nanya. Ya, sok tahu. Ya, cukup baca buku-bukunya Syekh Ali Hasan, udah merasa pintar. Merasa buku baca buku-bukunya Syekh Ibrahim Ruhaili, merasa pintar. Sehingga alergi terhadap takfir. Ini keliru ini. Takfir itu, coba bacalah risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apalagi nanti kalau dia belum baca-baca buku-buku yang di atasnya lagi. Karya Syekh Sabhan, Syekh Sulaiman, ya. Karya A'immatud Da'wah. Nanti dia akan ketemu di situ. Bahkan di risalah yang sedikit kecil, risalah Ma'na Tagut, disebutkan. Ya, kufur terhadap tagut salah satunya mengkafirkan pelaku kesyirikan. Bahkan di usul salasah. Saya menyebutkan apa makna Islam? Bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Apa bentuk berlepas diri dari pelaku kesyirikan? Ya mengkafirkannya, bukan menganggapnya sebagai ikhwan, saudara seagama. Yang lebih ngeri lagi dari manhaj Jahmiyah yang berkembang saat ini, ya, Jahmiyah Murji'ah itu, orang-orang yang kaum pluralis, pengolok-ngolok agama, buzzer, ya, semisal ya, Armando itu Tornado, Ade Tornado, ya. Itu ada yang sampai enggak mau mengkafirkan. Abu Janda itu, Abu Armalah gitu. Enggak ada yang mau mengkafirkan. Takfir itu hak Allah, hak Rasul. Ya. Sampai-sampai ini parah lagi. Ya. Ini. Orang yang jelas-jelas sudah murtad pindah agama ke Kristen, ya, enggak mau dikafirkan. Tunggu dulu maksudnya apa? Siapa tahu hatinya mengingkari. Nah, itu madhab Jahmiyah. Iman itu cukup di kalbu. Padahal Ahlussunnah iman itu i'tiqadun qaulun wa amalun. Maka bisa batal keimanan karena tiga hal tadi. Keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Enggak peduli dia sudah dibaptis. Ya, enggak peduli isi hatinya mengingkari, kita enggak ada diperintahkan oleh Allah, ditaklif oleh Allah untuk ya menghukumi hati seseorang. Kita hanya menghukumi apa? Zahirnya. Dia sudah dibaptis, ya. Ya sudah dia murtad, keluar dari Islam. Dia berdoa di gereja, mengepalkan tangan, pakai salib, begini. Ya udah, nggak perlu lagi diteliti-teliti hatinya. Siapa yang mau meneliti hati? Dalam hati emang siapa yang tahu? Cuman Allah. Ya, kalau di hatinya tetap, ah saya ini pura-pura aja. Itu urusan dia dan dia. Kita dihukumi itu, dia dihukumi tetap apa? Kafir. Ya. Nah, karena iman itu qaulun wa amalun. Ya. Bukan sekedar i'tiqad saja. Nah ini ya. Nah ini kalangan Jahmiyah yang nyamar-nyamar jadi salafi ini sering mengkampanyekan hal ini. Ya. Jangan kafirkan hatta ada tornado yang jelas-jelas bukan cuman kafir itu orang, mengajak orang kafir. ya, mengajak orang murtad sama seperti dia, itu jangan dikafirkan. La ilaha illallah. Ya, sampai-sampai orang yang sudah pindah agama sekalipun, ya, itu pernah berkonfrontasi bahkan dengan kita, itu sama juga, mereka enggak mau kafirkan. Udah duduk di gereja, pakai salib. Dia dulu muslimah. Siapa itu yang kemarin? Bukan. Ya, saya lupa saya siapa itu. Dia dulu muslimah. Ya. Terus dia apa? Murtad. Dianggap, oh jangan kafirkan dulu, lihat dulu hatinya. Nah itu, Jahmiyah, berbaju salafi. Bohong itu, bukan salafi. Tidak ada, kan salafi nama doang. Hakikatnya enggak. Manhaj salaf beda dengan nama orang yang menamakan dirinya, komunitas dirinya, kelompok pengajiannya, salafi. Ya, kan ngaku-ngaku aja, semua orang bisa ngaku. Hatta Jahmiyah, Murjiah pun bisa ngaku. Khawarij pun bisa mengaku. Ya. Hatta Intel pun bisa ngaku. Nah, Intel bisa ngaku jadi salafi. Semua bisa orang ngaku-ngaku. Nah, hakikatnya tidak demikian. Nah, kata Syekh Ar-Rajihi di syarah, "Malam yukaffirul musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhaha madzhabahum, kafara bil ijma'." Ya. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan madzhab mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. Ya, ini ijma ini loh, ya. Ijma ini ada di buku-buku fikih. Ya, di Kitab Riddah. Wal musyrik syamilun li jami'il kafarati. Yang namanya musyrik ya, dia mencakup li jami'il kafarah. Untuk seluruh orang-orang kafir. Min Yahudin, ya, apakah Yahudi? Wa Nasara, Nasara. Ya, wasaniyin. Ya, orang-orang penyembah apa namanya berhala, wasuyu'iyin, ya, komunis, ya, wamalahidah dan juga wamalahidat, wamalahidatin, ya, dan juga kalangan ateis, komunis juga, ya, yang tidak mengkafirkan komunis maka dia kafir kata Syekh bin Baz, ya, PKI ya kalau di Indonesia, ideologi PKI. Dia marxisme, ya sudah. Oh enggak kok, dia kan cuma di ekonomi aja, gitu kan. Ya dia enggak ateis, dia sholat. Terus apa? Kenapa dia menisbatkan diri ke PKI? Oh enggak, dia enggak PKI. Ya kalau begitu bukan PKI, kan ada orang sering ngeles gitu. Oh dia cuma ikut-ikutan aja, dia enggak tahu apa-apa. Ya kalau begitu dia bukan PKI. Yang disebut PKI yang kafir itu, yang betul-betul ideologi dengan komunis, yang ikut-ikutan nggak tahu apa-apa, cuman dianggap perjuangan, ya berarti bukan dianggap PKI, paham nggak sini? Ya. Fakulluhum musyrikun, maka semuanya mereka adalah musyrikun. Yajma'uhum syai'un wahidun. Ini dikumpulkan oleh sesuatu hal, wahwa asyirku billah, yaitu syirik pada Allah. Bahkan di Subuhul Salam, Syekh bin Baz menggolongkan orang yang tidak sholat syirik, karena orang yang tidak sholat itu kafir. Dan masuk ke dalam kategori musyrik. Fal yahudu musyrikun. Orang Yahudi musyrikun. Li'annahum lam yu'minu bi Muhammadin wa hadza syirkun. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang Yahudi enggak seperti Nasrani ikhwah. Yang punya keyakinan Trinitas. Artinya orang Yahudi beribadah, ya beribadah pada Allah. Tidak pernah melakukan ibadah kepada selain Allah. Ya. Taib. Namun mereka sama seperti musyrikin yang lainnya, mereka nanti menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Nah, makanya Nabi katakan la'natullah al-yahud wan nasara ittakhadu quburu anbiyaihim masajida. Masajida itu maudi' lil ibadah. Ala inni anhaakum an dzalik. Ya. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, orang soleh mereka sebagai masjid. Masjid maksudnya apa? Maudi' lil ibadah, tempat ibadah. Sinagog kalau mereka sekarang. Ya. Baik. Wan Nasara musyrikun, orang Nasrani juga musyrikun. Kenapa demikian? Li'annahum lam yu'minu bi Muhammadin. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Nasrani kafirnya lagi tambah lagi plusnya. Wa li'annahum ya'buduna Isa. Karena mereka juga beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Lian kemudian wal wasaniyun musyrikun, jelas ini. Penyembah berhala ya mereka musyrikun. Wal majusu musyrikun, orang majusi. Ya, yang mereka menyembah api, mereka musyrikun. Wal munafiqun musyrikun. Munafik juga musyrikun. Kenapa? Karena mereka ya kafir. Maka seluruh orang kafir disebut musyrik. Nah, orang-orang pluralis yang enggak mau ngafirin agama selain Islam itu juga musyrikun, murtadun. Ya, kan banyak tuh orang-orang di Indonesia ini pluralis, baik dari pejabatnya sampai rakyat jelatanya. Ya, mereka musyrikun. Walaupun jabat menteri agama sekalipun. Tapi kalau dia ngomong, ya di antara ciri orang radikal ialah mengkafirkan pemeluk agama lain. Ah, itu musyrik. Itu musyrik. Dibilang musyrik enggak terima. Bahkan yang enggak terima ya itu Jahmiyah berbulu Ahlu Sunnah. Ya. Yang enggak terima yang itu. Tayyib. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Faman lam yukaffirul musyrikin fahuwa kafirun. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik maka dia kafir. Ini jelas ini ya. Ya. Lebih lagi zaman sekarang ini pluralisme itu berkembang pesat. Menteri agama yang dari kemarin tuh si good looking apa bad looking itu. Nah, itu sampai sekarang kerjanya itu aja. Ciri-ciri teroris ialah menyesatkan, mengkafirkan pemeluk agama lain. Tuh, takfir hak tauhid hendak digeser, dirubah oleh orang-orang itu. Dan mereka berupaya untuk membuat sebuah opini kesepakatan, ideologi yang disepakati. Yaitu apa? Tidak boleh saling mengkafirkan. Subhanallah. Kufur mereka ya ikhwah. Mau mereka dianggap ulil amri atau enggak, kufur mereka itu. Kalau mereka punya keyakinan kayak gitu. Dan sekarang demikian langkah-langkahnya dengan apa? Salam lintas agama. Ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. La ilaha illallah. Orang muslim kalau tahu itu hakikat ucapan itu, dia bisa murtad, batal imannya. Om Swastiastu itu minta perlindungan kepada Trimurti, tiga dewa orang Hindu. Namo Buddhaya itu memuji togut dari agama Buddha, Siddhartha Gautama. Kalau salam sejahtera saya enggak tahu maknanya apa dalam agama Nasrani. Ya, saya enggak tahu. Coba tanyalah ke pastor-pastor. Kalau nemu tor, ya. Salam sejahtera apa sih? Ya. Jangan nanya ke suster. Hanya suster lagi. Ke biarawati. Nanya ke biarawan. Ya. Oh, itu ukhtu kah? Maksudnya fi human. Ya, ada fi human. Ya, definisi humanis itu enggak ada dalam Islam. Ya. Human kali, human. Ya. Hai barakallahu fi. Nah, kita mau digiring ke situ. Ya, selain digambarkan bahwasanya orang-orang radikal ialah yang menganggap pemeluk agama lain kafir. Gimana ikhwan? Mendustakan ayat Al-Quran kita. Inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Ya. Allah katakan, wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, gak diterima. Negara antum aja yang terima mengakui. Allah nyatakan, falan yuqbala minhu. Tidak diterima. Tidak diterima. Ya antum aja dan negara-negara antum yang mengakui. Ada lima agama sekarang nambah lagi. Besok nambah lagi kejawen. Ya. Kan saya waktu zaman sekolah dulu, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Nambah satu lagi Konghucu. Ntar nambah lagi kepercayaan, kejawen. Ya, kejawen. Mau nambah lagi. Jadi agama resmi. Iya dan billah. Ya, Allah sudah katakan enggak diterima, bahkan bukan cuma enggak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat menjadi orang merugi. nyungsep di jahanam. Ya. Dan pelakunya itu orang itu adalah orang-orang seburuk makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, antum ragu sama ayat itu? Ragu enggak? Enggak. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi Nasrani dan musyrikin semuanya, orang komunis, kaum pluralis, kuburiyun, semuanya, Hindu, Buddha, mereka di jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, kok dianggap intoleran? Kan kepercayaan kita, ya enggak? Mereka aja bilang kita domba, udah domba tersesat lagi. Biasa aja. Mas Manto dibilang domba. Udah domba, tersesat, dia punya tetangga kafir, punya anjing. Iya enggak? Itu dalam hati, oh domba lewat. Domba dolal. Loh, kafir itu halus loh. Lihat KBBI. Orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, itu. Orang, masih sebut orang. Iya, kalau antum lewat naik motor, ya pura-pura sok-sok baik lagi basa-basi. Mari Pak, mari Mas. Namanya domba sesat loh. Domba lagi beli makanan. Lah, toleran intoleran itu bukan di situ, itu keyakinan masing-masing. Ya. Nah, itu kita mau diajak kayak begitu. Semua agama benar di sisi Tuhan. Ya gimana ceritanya? Tuhan siapa? Ya. Tuhan dibalik hantu kali. Bukan Tuhan. Semua agama benar di sisi hantu itu. Baru. Nah, kan ada yang ngomong begitu kemarin, pejabat juga. Iya dan bina. Kita mau digiring kepada opini itu. Ya, kalau sekarang iyalah masih ada orang-orang yang kritis, kalangan Islamis, agamis. Nanti kalau seperti ini terus, generasi-generasi yang sekarang hilang, berganti generasi baru, selesai. Dan di Indonesia ini gak dikenal apa-apa, kecuali agama pluralisme. Nah. Kunci. Nah. Baik. Man syakka fi kufril kafiri kaman syakka fi annal yahuda kufarun, siapa yang ragu terhadap kekafiran orang kafir sebagaimana orang yang ragu akan bahwasanya Yahudi orang kafir, atau ragu au syakka fi annan nasara kufarun, dia ragu Nasrani adalah kafir, au fi annal wasaniina kufarun, atau dia ragu penyembah berhala adalah kafir, fa huwa kafirun bi hadzal syak, maka dia kafir juga dengan keraguan dia ini. Nah, silakan, fadhal, Riyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala, hukmu man qara man ahabba an yatadayyara bi ayyi dirin farahu dhalik. Qara al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, aw sahaha madhhabahum kaman qara ibn al-yahuda ada dinin sahihin au an-nasara ada dinin sahihin au law qala syakhsun lima su'ila 'anil yahudi wan nasara lama su'ila 'anil yahudi wan nasara ana la aqulu fihim syai'an ar yahudu 'ala dinin wan nasara 'ala dinin war muslimuna 'ala dinin man ahabba an yatadayyana bil islami au bil yahudiyyati au bit nasariyati farahu dharik bit nasraniyati farahu dharik fa hadza syirkun wa yakunu kafiran bil ijma'i li annahu sahaha madhhabal musyrikin wa lam yukaffirhum. Baik, hukmu man qol, nih berikutnya hukum orang yang mengatakan man ahabba ayyatadayyana bi ayyi dinin falahu dharik. Barang siapa yang suka beragama dengan agama manapun, ya silakan. Dia boleh beragama dengan agama yang dipilih. Nah, ya, semua agama mengajarkan kebaikan, kata dia. Kan banyak kayak begini ya, dari orang-orang sok bijak. Biar dianggap toleran. Qala al-mu'allifu rahimahullah aw sahha madzhabahum atau membenarkan agama mereka kaman qala innal yahuda 'ala dinin sahihin. Ya, sebagaimana orang mengatakan Yahudi itu agak berada di atas agama yang benar juga loh. Aw nasara 'ala dinin sahihin. Nasrani juga di atas agama yang benar. Ya, aw law qala syakhsun atau seandainya seorang berkata lama su'ila tatkala dia ditanya tentang Yahudi dan Nasrani dia mengatakan saya enggak mau komentar apa-apa tentang mereka. Ya. Yahudi mereka di atas suatu agama, Nasrani juga di atas suatu agama, kaum muslimun juga di atas agama. Ya, di atas satu agama. Man ahabba ayyatadayyana bil Islam, siapa yang suka pengen beragama Islam atau Yahudi atau Nasrani, ya falahu dzalik, silakan dia beragama. Dia boleh ya melakukan hal tersebut, maka ini adalah kesyirikan dan orang tersebut menjadi kafir bil ijma, berdasarkan ijma. Li'annahu sahaha madzhabal musyrikin, karena dia telah membenarkan agama musyrikin dan tidak mengkafirkan mereka. Ya Allah, betapa banyak orang yang seperti ini saat ini. Ya. Yang repot lagi mereka public figure, pejabat. Ya. Dan dipublikasikan suara-suara mereka. Masmu' didengar oleh rakyat. Dan dikhawatirkan rakyat juga nanti ikut-ikutan. Ya, pemahaman ini gak dikenal. Bahkan gak dikenal di agama manapun. Orang Nasrani yang kafir itu, gak ada di antara mereka yang, udahlah jangan kafirin orang Islam. Jangan anggap mereka domba tersesat. Mereka punya gembala juga loh. Ya. Yang dianggap domba tersesat. Gak ada orang Nasrani yang kayak gitu. Gak ada. Yahudi apalagi. Nah, dalam Islam juga enggak ada. Jelas diansap di atas prinsip yang jelas. Di atas asas yang jelas. Ya, yaitu siapa yang tidak beragama dengan selain Islam, maka dia ya kafir. Ya, kok tiba-tiba sekarang mulai muncul? Ini enggak pernah ada di zaman salaf kayak begini. Ada orang mengaku Islam kemudian ya mendakwahkan, menyerukan, mensyiarkan jangan kafirkan pemeluk agama lain. Subhanallah. Ya. Baik. Nah, berikutnya Riyandi. Ida syakka al-mar'u faqara la adri harhum kuffarun aw raisu kuffaran. Al-yahudu nuzila alaihim kitabu taurati. Nazala alaihim. Al-yahudu nazala alaihim kitabu taurati. Kitabu. Fa'il dari nazala. Kitabut Taurati. Wat Nasara nazala alaihim al-Injilu. Wal muslimuna nazala alaihim al-Qur'anu. Wa la adri hadhum kuffarun am laysu bikuffarin. Fahada yakfuru ila syakka. Para Buddha an yajazima bikufril Yahudi wat Nasara wat Wasadiyina. Wat dalilu ala hadha qawrullahi ta'ala. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَمَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ فَإِنَّهُ لَمْ يُكَفِّرْ فَإِنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَلَيْسَ هُنَاكَ إِيمَانٌ إِلَّا بِشَيْئَيْنِ لَابُدَّ مِنْهُمَا فَلَا يَحْصُلُ التَّوْحِيدُ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ Para yahsul at-tauhidu idla bi amrain. Taib. Ah. Idza syakkal mar'u, apabila seorang ragu, faqal kemudian dia mengatakan, "La adri, saya enggak tahu deh. Apakah mereka orang-orang kafir atau enggak kafir?" Komen ini ya, mereka abstain. Iya, dalam menghukumi selain kaum muslimin. Kafir apa enggak? Yahudi, kata dia. Kan ada kitab Taurat turun pada mereka. Ya, Nasrani, ada kitab Injil turun pada mereka. Kaum muslimun, turun Al-Quran pada mereka. Waladri, I don't know. Saya enggak tahu nih apakah mereka kafir atau mungkin tidak kafir. Maka keraguan seperti ini menyebabkan orang tersebut murtad keluar dari Islam. Fahada yakfuru idha syakka. Maka orang ini dia kafir. Kalau dia ragu. Ya, maka dia harus memastikan kafir Yahudi, Nasrani, Wasaniyin, para penyembah berhala dan siapa saja yang bukan berasal dari kaum muslimin atau yang ya, melakukan pembatal-pembatal keislaman. Wa dalilu ala hadza, dalil akan hal ini ialah firman Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-ulwatil usqa." Siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Tadi sudah kita jelaskan ya, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah makna taghut. Apa bentuk kufur pada taghut? Nah, yaitu meyakini batilnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, membenci dan memusuhi pelakunya serta mengkafirkannya. Maka itu baru kufur pada taghut. Faman lam yukafir musyrikin. Nah, siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan agama mereka, maka ya orang ini dianggap belum kufur kepada taghut. Ya, padahal syarat dari iman famayakfur bitaghut, siapa yang kufur pada taghut dulu baru beriman pada Allah. Wa yu'min billah, baru beriman pada Allah. Ya. Wa laisa hunaka imanun, dan tidak ada keimanan illa bisyai'aini, kecuali dengan terrealisasi dua hal. Labudda minhuma, harus ada keduanya. Wa la yahsulu at-tauhidu illa bi amrain. Ya. Maka tauhid tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal tersebut. Nah, al-amrul awal al-kufru bitaghut. Yang pertama kufur pada taghut. Gantian, fadhal. Dibaca. Kasih mic. Bismillah. Fa qala syarih rahimallahu taala al-amrul awwalu al-kufru bitaghut. بطاغوتي والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو مطاع فكل ما خالف الشرع فهو طاغوت وسمي طاغوتا من الطغيان وهو مجاوزة الحد wa makna al-kufri atau wa makna al-kufr bisa saja. Wa makna al-kufri bi taghut atau al-kufr bi taghut bisa bagi mereka ya. Wa makna al-kufri bi taghuti huwa an tatabarra min ibadati ghairillahi wa tunfiha wa tunkiraha. Oh, itu ma'tuf ya. Iya. Itu kan an tatabarra'a wa tanfiyaha. Wa tanfiyaha wa tunkiraha wa tubghidaha wa tu'adiyaha wa tu'adi ahlaha. Fal kufru tu'adiya ahlaha. Iya, wa tu'adiya ahlaha. Fal kufru bi taghuti al bara'atu min kulli ma'budin siwahullahu. Siwallahi. Ha. Wa inkaru kulli ibadatin li ghairillah wa nafyuha wa bughduha. Ini nafyu apa i'rabnya? Nafyu kan fal kufru bitaghut al bara'atu min kulli ma'budin siwa Allahi wa inkaru kullu ibadatin wa nafyuha. Wa nafyuha wa bugduha wa bugdu ahliha wa mu'adatuhum hadha huwal kufru bi taghuti bi ma'na an tatabarra'a min kulli syirkin wa min kulli dinin wa min kulli dini ghairi dinil islami wa tunkiruhu wa tanfiyahu tapi di situ ma'tuf ya ma'tuf wa tunki apa namanya bi makna an tatabarra'a wa tunkiruhu wa tanfiyahu watubghidahu wa tu'adiyahu wa tu'adiya ahlahu hadzal amrul awwalu. Nah, iman tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal. Hal yang pertama yaitu kufur kepada tagut. Tagut ialah kullu ma tajawaza bihi al abdu haddahu min ma'budin. Itu seorang hamba yang melampaui batasannya, apakah dari yang diibadahi, au matbu'in yang diikuti, au muta'in atau yang ditaati. Semua yang menyelisih syariat maka dia tagut. Dinamakan tagut itu dari kalimat tugyan. Ya, tugyan wa huwa mujawazatul had, melampaui batas dari yang telah ditetapkan. Nah, makna kufur pada tagut itu Anda berlepas diri dari peribadatan pada selain Allah. Anda menafikannya, mengingkarinya, membencinya, memusuhinya dan memusuhi pelakunya. Ya. Maka kufur pada tagut yaitu berlepas diri dari segala peribadatan selain Allah. Wa ingkaru kulli ibadatin li ghairihi. Dan mengingkari segala ibadah kepada selain Allah dan menafikannya. Ya. Membencinya dan membenci pelakunya dan memusuhi mereka. Hadza huwal kufru bit tagut. Inilah makna kufur pada tagut. Bimakna yang maknanya Anda berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Dari segala macam agama selain agama Islam. Anda mengingkarinya dan menafikannya. Ya. Anda membencinya, memusuhinya dan memusuhi pelakunya. Ini perkara yang pertama. Al-amru tsani al-iman billah, kan ayatnya fa mayakfur bi tagut wa yu'min billah. Nah, baru sekarang berikutnya. Al-amru tsani al-iman. Nah. Wa jauhar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syarihu rahimahullahu taala al-amru tsani al-iman billah. Fa idza fa'alta al-amrayni fa anta muwahhidun. تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله هذا كلمة التوحيد هذه كلمة التوحيد وهي كلمة التقوى التي تقي قائلها الشرك التي تقي قائلها allati taqi qailaha asyirka qailaha asyirku minas syirki beda cetakan ini fotokopian apa di fotokopian apa langsung allati taqi qailaha yang benar allati taqa qailaha minas syirki. Coba lihat di yang cetakan, yang fotokopian. Oh, si ini antum buku asli. Antum topik. Lihat yang fotokopian. Allati taqi qailaha. Oh. Ya, asyirka kalau diantem berarti. Asyirka. Terus wa hiya al-kalimatu allati min ajliha ba'athallahu ar-rusula wa anqasama an-nasa ila syaqiyyin wa sa'idin wa min ajliha qama sawqul jihadi wa min ajliha qamatil qiyamatu wa haqqatil haqqatu wa waqa'atil waqi'atu wa min ajliha khuliqatil jannatu wan naru. Baik. Al-amru as-sani, yang kedua, perkara yang kedua, iman terwujud tersebut dengan dua hal. Yang pertama kufur pada tagut, yang kedua iman pada Allah. Idza fa'alta al-amrayn, apabila Anda sudah melakukan dua hal tersebut. Kufur pada tagut, beriman pada Allah, maka Anda muwahhid. Ahli tauhid. Itu Anda kufur pada tagut dan beriman pada Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Ya, maka sesungguhnya maknanya ialah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Inilah kalimat tauhid, inilah kalimat takwa. yang menjaga pengucapnya dari kesyirikan. Ya. Ya, wahia al-kalimatu, inilah kalimat allati min ajliha, yang karenanya ya ba'atsallahu ar-rusula. Allah mengutus para rasul, wa anqasaman nasu ila syakiyyin aw sa'idin. Ya, wa sa'idin. Dan manusia pun terbagi menjadi orang yang sengsara dan yang bahagia. Karena tauhidlah apa? Qama sauqul jihad. Tegaklah pelaksanaan jihad. Karena dengannya ya. La kalimat la ilaha illallah ini qamat al-qiyamah. Tegak hari kiamat. Wa haqqatil haqqah. Wa waqa'atil waqi'ah. Ini hari kiamat itu maknanya semua. Al-haqqah ya, al-waqi'ah itu hari kiamat. Ya, tegak hari kiamat. In ajliha khuliqatin naru wal jannatu. Diciptakan surga dan neraka. Nah. Terus gantian dibaca berikutnya. Hah? Siapa? Pak Harudin. Sudah siap ke Pak Harudin? Coba santri yang baru, Pak Harudin. Ya. Tafadhal. Bismillah, faqala syarihu rahimahullahu ta'ala ma'na kalimatut tauhidi. Ma'na kalimati. Ma'na kalimatut tauhidi. La ilaha illallah ma'naha la ma'buda haqqun illallah. Wa kalimatut tauhidi la ilaha illallah fiha al-amrani fiha kufrun wa imanun. La ilaha hadzal kufru bit-taguti wa nafyul ibadati amma siwallahu. Siwallahi. Amma siwallahi illallahu hadzal imanu billahi. La ilaha tanfi jami'a anwa'il ibadati an ghairillahi wa hadha huwal kufru bit-taguti. Wa illallahu tathbutil ibadatu bi jami'in anwa'iha bi jami'i mudaf. Ulang, bukan bi jami'in, bi jami'i. Bi jami'i anwa'iha lillahi 'azza wa jalla. Wa hadha huwal imanu billahi. Faman lam yukaffir al-musyrikina lam yakfur bit-taguti, bima'na annahu aqarra asy-syirka. Wa man shakka fi kufril yahudi wan nasara aw sahaha madhhabahum lam yakfur bit-taguti fala yakunu mu'minan. Wad dalilu ala kufrin man lam yakfur ala kufri man lam yukaffir al-musyrikina aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kalimatut tauhidi la ilaha illallah li'annahu lam yakfur bit-taguti wa kadzalika qaulullahi ta'ala qaulullahi wa kadzalika qaulullahu qaulullahi ta'ala faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Baik. Makna kalimat tauhid. La ilaha illallah maknaha la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Boleh haqqun, boleh bihaqqin. Boleh. Ya. Itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Namun Tuhannya apa? Batil. Ya. Jadi keliru kalau tidak ada Tuhan selain Allah itu enggak ada nafyu isbat. Makanya musyrikun kuburiun saat ini mereka mengucap la ilaha illallah. Tapi karena enggak paham maknanya, ya udah tetap syirik. Ya, Tuhan selain Allah itu udah ada. Sejak zaman Nabi Nuh sampai hari ini. Ya, orang Buddha nyembah Siddhartha Gautama. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Kata Allah, tidak bermanfaat sedikit pun Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Enggak bermanfaat sedikit pun Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Fama agnat anhum alihatuhum. Perhatikan, alihatuhum. Maka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu enggak bermanfaat sedikit pun. Kata Allah. Allah tetapkannya ada enggak Tuhan-Tuhan yang disembah? Ada, namun batil. Dzalika bi annallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu Allah lah yang hak diibadahi, dan selain Allah yang mereka seru kepada selain Allah itu adalah ibadah yang batil. Musyrikin Quraisy karena pengetahuan mereka akan makna la ilaha illallah, mereka enggak mau mengucapkannya. Karena konsekuensinya mereka pahami. Apa konsekuensinya? Wajib beribadah pada selain Allah dan tidak beribadah pada selain Allah. Mereka berat. Beratnya bukan beribadah pada Allah, mereka ibadah kepada Allah. Ya. Enggak berat mereka itu. Namun untuk meninggalkan peribadatan pada selain Allah itu yang luar biasa. Ya, makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru la ilaha illallah, ya, mereka mengatakan, ya, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini mau menjadikan tuhan-tuhan kita yang banyak, semua yang nanti tuhan-tuhan yang banyak itu juga nanti ke Allah juga katanya. Itu menjadi satu ilah saja, satu sembahan saja, yaitu Allah saja. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini aneh. Dan mereka pun juga bisa ketika mau berkompromi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, gini aja Muhammad. Kita ibadah kepada Allah semata setahun, dan mereka udah biasa begitu beribadah pada Allah. Tapi tahun depan kamu ibadah juga ya kepada berhala kita setahun gantian. Ya. Paham enggak sini? Jadi musyrikun kafirun dari dulu udah gitu gayanya. Ya. Udah begitu gayanya. Mereka datang ke masjid, bantu-bantu kita lebaran. Ya. Enggak pakai omongan, nanti gantian ya. Enggak, lisanul hal aja. Yang menuntut, kalau begitu, nanti kalau kami Natalan, datang dong. Datang dong. Gitu ya. Ya. Itu keluarga istri saya itu mayoritas Nasrani. Ya. Kalau lebaran, mereka itu datang ke rumah mertua. Ya. Ke rumah mertua. Mereka itu yang mana? Yang kafir-kafir itu. Ya. Yang kafir-kafir itu. Sepupu-sepupu istri saya itu kafir. Ya. Itu gak salah satu rumah di situ. Kafir. Nah. Mereka datang lebaran ke rumah mertua. Tapi gak berani ke rumah saya kan. Pernah sekali mereka ke rumah saya ngeliat kitab-kitab bingung. Ya. Suaminya misionaris katanya. Allahu Akbar. Ya. Nah, mereka itu datang ke rumah mertua dan biasa itu. Siapa di antara antum yang punya kerabat kafir pasti kayak gitu mereka itu. Gayanya begitu. Kalau lebaran sok sibuk bawa-bawa antar gitu. Ya, terus ngucap-ngucapin kan? Ngucapin juga fasih minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, padahal artinya bukan itu. Minal aidin wal faizin, ya, kita kembali menuju kemenangan, bukan mohon maaf lahir batin ya. Nah. Ya. Nah. Taib juga ngucap, bantu-bantuin bawain ketupat, makanan, kue-kue. Ya, lisanul halnya apa? Menuntut nanti kalau aneh Natalan kayak gitu juga dong. Nah, datang ke rumah makan-makan. Minimal ucapin lah Merry Christmas and Happy New Year. Ya. Gitu kan? Ya. Ya. Gimana? Ogah gitu kan. Ya. Mau enggak kayak gitu? Enggak. Ya, kita bawain deh ayat itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Gitu. Kalau mereka Natalan. Apa itu? Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Waduh. Salah orang ini. Ya. Jadi begitu. Gaya kafirin dari dulu emang begitu. Meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk gantian. Dan mereka bisa beribadah kepada Allah semata, itu bisa, musyrikin. Ya. Orang mereka juga beribadah pada Allah. Fi raqa wa fi syiddah. Ya, dalam situasi genting atau Anib, antum mau ngantuk? Hah? Sekarang kalian ngantuk, saya harus push up 30 kali. Antum berani-beranian ngantuk. percuma enggak bakal bisa tidur. Suruh push up. Iya, wudu. Pokoknya yang ketiduran push up 30 kali. 30 kali. Nah, Paris nih yang sering nih. Lihatin aja suruh push up 30. Hah? Entar si Faza naik duduk di atasnya. Ya. Mana kita di? Tadi sampai mana sih? Ya, mana kalimat tauhid ya? Wa kalimat tauhid la ilaha illallah fiha al-amrun. Dalam kalimat tauhid terdapat dua hal. Ya, fiha kufrun wa imanun, yaitu kufur dan keimanan. Kufur kepada apa? Kepada tagut. Kufur pada tagut itu apa? Meyakini kekafiran peribadatan pada selain Allah, membenci, memusuhi dan mengkafirkan pelakunya. Itu baru kufur kepada tagut. Dan iman, iman itu apa? Memberikan ibadah hanya kepada Allah. La ilaha hadal kufru bitagut wa nafyul ibadati amma siwallahi. La ilaha itu tidak ada ilah, ilah itu mana makhluk. Makhluk sinonimnya adalah ma'bud. Ya. Karena alaha ya'lahu itu masdarnya ilahan. Maknanya isim maf'ul, ma'luhun. Kan banyak tuh masdar yang maknanya isim maf'ul. Kata bayak tubuh kitaban, maknanya apa? Maktubun, maknanya isim maf'ul. Kitab itu maktub, ya. Ini kitab nih, maknanya apa? Maktub yang ditulis, ya. Kalau gak ada yang ditulis, bukan kitab namanya. Apa yang mau dibaca? Ya. Kan gak ada tulisannya, kosong. Maktub sesuatu yang tertulis. Kalau gak kosong, mana? Ya berarti bukan kitab. Ya. Ini warok namanya. Warokot, ya, lembaran-lembaran aja. Taib. Wa nafyul ibadati amma siwallah, dan menafikan ibadah dari selain Allah. Illallahu hadal imanu billah. Illallah itu keimanan pada Allah. La ilaha tanfi jami'a anwa'il ibadati an ghairillah. La ilaha berarti maknanya, ya, menafikan. Kalimat ini berarti menafikan seluruh peribadatan, jenis peribadatan kepada selain Allah. Seluruh jenisnya. Ya, jenisnya. Baik ibadah. Ibadah itu apa? Ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Segala yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, baik dari ucapan, perbuatan, baik lahir maupun batin. Ibadah lisan, ibadah jawarih, amal badan, dan ibadah kolbu. Yang nampak maupun yang enggak nampak, itu semua harus diberikan pada Allah. Kalau pada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Ya. Di usul salasah kita pernah pelajari, ya, Syekh bin Bas syarahnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menjelaskan apa itu jenis-jenis ibadah doa. Istighosa, isti'ana, isti'ada, adabah menyembelih, an-nadar, bernadar, ya, tawakkul, inabah kembali, at-taubah, tawak, ya. Itu adalah ibadah. Ar-roja, berharap. Harap apa? Harapan pada hal-hal yang tidak ada yang mungkin mengabulkan kecuali Allah. Harapan selamat surga, selamat masuk surga, selamat dari siksa neraka, selamat dari azab kubur. Ya kan, itu gak ada yang bisa mengabulkan kecuali kepada siapa? Pada Allah. Kalau kita panjatkan harapan itu kepada selain Allah, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga engkau menyelamatkan saya dari azab kubur, maka ini memberikan ibadah pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, adapun harapan-harapan yang makhluk bisa merealisasikannya, itu boleh. Semisal Mas Manto berharap istrinya memberikan izin. Percaya? Cuma lil maslahat. Iya. Itu orang yang sedang berduka tengah berupaya menghibur diri. Apa-apa. Siapa tahu istri Antum nonton. Jadi, oh ternyata dia itu. Oh, siapin rotan istri di rumah. Pulang kamu sini. Lihat WA-nya udah mungkin udah itu. Pulang kamu. Buruan pulang. Mana lagi tadi? Wa hadzal kufru bi tagut. Ah, ini berarti kufur kepada tagut. Wal illallah, ya, kecuali Allah itu tasbutul ibadatu bi jami'i anwa'iha lillah. Ya. Ya. Itu penetapan ibadah dengan seluruh jenis-jenisnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Hadza huwal imanu billah. Ini artinya iman kepada Allah. Faman lam yukafir musyrikin, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, lam yakfur bitagut. Berarti dia tidak dianggap kufur kepada tagut. Bima'na annahu aqarra asyirka, yang maknanya berarti dia menetapkan kesyirikan. Wa man syakka fi kufril yahudi wan nasara, siapa yang ragu akan kekafiran Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani itu kan ahli kitab, mereka kenal Allah. Ragu kafirnya mereka itu kafir ya, berarti murtad. Apalagi ragu terhadap kekafiran orang-orang yang bukan ahli kitab. Ragu terhadap kekafiran kaum kejawen. Ragu terhadap kekafiran kaum Konghucu. Ragu terhadap kekafiran kaum komunis. Ragu terhadap kekafiran kaum pluralis. Ragu terhadap kekafiran, ya, siapa lagi itu semua? Agama apa lagi tadi? Hindu, Buddha. Ya. Itu lebih-lebih kafir lagi. Yahudi aja, kan dia kenal Allah ya? Kenal Allah. Kenal Nabi ya? Punya kitab dari turun dari Allah. Kita ragu sama kekafiran mereka, kita kafir. Apalagi yang ragu terhadap kafirnya selain ahlul kitab. Ya, ragu terhadap kafirnya orang Hindu. Oh, jangan kafirkan Hindu. Jangan kafirkan Buddha, jangan kafirkan Konghucu. La ilaha illallah. Ah. Ausaha madzhabahum atau malah membenarkan agama mereka. Lam yakfur bitagut. Berarti orang ini tidak dianggap kufur kepada tagut. Kalau enggak dikufur terhadap tagut gimana? Tagut gimana? Fala yakunu mu'minan. Berarti dia enggak bukan orang beriman. Ya. Wa dalilu ala kufri man lam yukaffirin musyrikin, maka dalil akan kekafiran orang yang tidak mengkafirkan musyrikin au syakka fi kufrihim au sahama dzabahum kalimatut tauhid la ilaha illallah. Dalilnya adalah kalimat tauhid, akan kafirnya orang yang ragu terhadap kekafiran orang kafir, ya, atau membenarkan agama mereka. La ilaha illallah. Li annahu lam yakfur bi tagut, karena dia tidak kufur kepada tagut. Kadzalika qaulullah ta'ala faman yakfur bitagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah. Siapa yang kufur kepada tagut, ini syaratnya. Kufur pada tagut yaitu mengingkari peribadatan pada selain Allah, memusuhi pelakunya, membenci pelakunya dan mengkafirkannya. Tapi kalau dia tidak mengkafirkan pemeluk agama lain, berarti kufur pada tagut enggak? Tidak. Ya, tidak demikian. Ya. Baik. Dia tuh syarat pertama kufur pada tagut duluan. Ya. Kufur kepada tagut duluan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, baru diangkat jadi nabi, dakwahnya langsung dakwah tauhid. Dakwah tauhidnya apa? Mengkafirkan agama selain Islam. Ya ayyuhal kafirun, tuh di mana tuh? Di Mekah apa Madinah? Di Mekah itu. Ya. Baru dapat tuh, ini kan nabi diangkat jadi nabi itu dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat yang mengangkat beliau menjadi nabi. 5 ayat pertama. Diangkat jadi rasul apa? Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal mudatsir. Kum fa anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahir. Warrujza fahjur. Lihat, warrujza fahjur. Baru dia akan jadi rasul, langsung ada seruan untuk mentahdir. Nabil mau push up 30 kali Nabil. Nah. Ya. Sekali lagi Nabil push up di depan. Ya. Wahai orang-orang ini. Kum fa'anzir, bangun beri peringatan. Ya, besarkanlah Rabbmu. Sucikan pakaianmu dari noda kesyirikan. Ya, dan terhadap rujus itu berhala, fahjur, tahdir itu. Tinggalkan. Dan yang pertama kali Nabi dakwahkan adalah apa? Memburuk-burukkan agama kaum musyrikin. Subhanallah. Lihat di buku sirah itu. Apa dakwah pertama Nabi? Langsung memburu-burukan berhala mereka. Kosel mangkel meradang Abu Jahal CS, Abu Lahab. Meradang. Ya, kalau Nabi SAW mengajak beribadah pada Allah, mereka enggak kesel. Mereka juga ibadah pada Allah. Wahai manusia, beribadah pada Allah. Ya. Silakan Nabi, gitu kan. Abu Jahal lewat, ya. Mau dakwah. Ya, beribadah pada Allah. Ya, silakan lanjut. Ya. Tapi ternyata Nabi memburu-burukan berhala mereka. Padahal baru dakwah ya. Ini tauhid kayak begitu. Ya, oh enggak tadarus dong. Oh, sok tahu ini. Nabi dianggap dakwahnya enggak tadarus, enggak step by step. Step by step dalam dakwah justru yang pertama ini, kufur pada tauhid baru beriman pada Allah. Tuh. Tahapan dakwah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha dulu, bukan illallah, la ilaha ngaco itu. La ilaha illallah. Sepaket. Justru tartibnya itu duluan itu dulu. Kufur kepada tagut, baru beriman pada Allah. La ilaha illallah. Itu tartib. Ya. Dalam ayat yang lain juga boleh. Beribadah pada Allah, baru kufur pada tagut. Yang penting dua itu. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulah ani'budullah wajtanibu tagut. Beribadah pada Allah dan jauhilah tagut. Sama. Ya. Ya, tauhid enggak lepas dari itu. Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ya, fa innahu sayahdin. Nabi Ibrahim, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, kufur pada tauhid. Illa alladhi fatarani, kecuali pada zat Allah yang telah menciptakanku. Isbat iman pada Allah. Fa may yakfur bi tauhid wa yu'min billah. Step by step dalam dakwah yaitu langkah pertama, mengkafirkan tagut. Langkah kedua apa? Mengajak beribadah pada Allah. Step by stepnya kayak begitu. Gak disangka oleh orang-orang yang sok bijak. Jangan bawahin kesyirikan dulu. Pelan-pelan dulu, hati dulu. Jauhin masalah hati. Loh, emangnya tauhid itu bukan masalah hati? Masalah hati. Seburuk-buruk hati ialah hati orang yang kafir kepada Allah. Begitu kan? Nah, mana lagi tadi? Hukmu man qal Allahu huwal ma'bud wa ana wahiduhu wa a'buduhu. Sampai ini ya. Hukum orang mengatakan Allah adalah zat yang diibadahi, saya mentauhidkannya, saya beribadah padanya. Tapi enggak ada nafyun nih. Nah, ini muskilah. Ya. Baca gantian berikutnya. Bibit, ayo coba yang baru-baru Bibit. Nah. Ini Bibit ini. Qala syarihu hafidhahullahu taala hukmu man qala Allahu wal ma'budu wa ana wahiduhu wa a'buduhu. Laisa hunaka tauhidu wala imanu illa bisa'iyina. Laisa hunaka, ulang. Laisa hunaka tauhidu tauhidun wala imanun illa bisya'iyina. Bisya'ayni. Bisya'ayni. Ribet amat. Syai'ayni. Ya. Musanna dia. Oh, nah, bisya'ayni. Majrur bilya. Kan asli mufradnya apa? Syai'in. Syai'un. Karena dia musanna, syai'an. Majrur bilya. Syai'ayni. Terus juga perhatikan tauhidu. Ya. Namanya isim, munsharif. Dia ditadwin. Kapan isim munsharif enggak ditadwin? Pertama, kalau dia ada al. At-tauhid. Yang kedua, kalau dia jadi mudhof. Ya, dia jadi mudhof. Ini ada jadi mudhof enggak? Enggak. Ada al enggak? Enggak ada. Udah kasih tanwin kalau dia isim ghairu, dia isim munsharif. Kecuali dia ghairu munsharif. Ya. Terus lanjut Bibit kufrun bitaghuti. Wa imanun billahi walihada kalimatut tauhidi la ilaha illallahu fiha nafyun wa isbatun falau qala insanun allahu huwal ma'budu wa ana wahiduhu wahidu wahidallahu wa ana wahidullah wahidullah wahada wahidu tauhidan tauhidan. Oh, girannya itu kencang. Terus wa ana wahidullah wa abudullah. Allah yang mentauhidkan. Abudullah. La yakunu mu'minan wa naqulu hadza laysa bitauhidi. Hadza laysa. Hadza laysa bitauhidi. Bitauhidin. Wala yak. Anti tanwin antum ya. Bibit anti tanwin. Anti tanwin dia. Tadi sudah saya bilang, isi munsharif kalau enggak pakai al, kalau enggak jadi mudhaf, maka dia tanwin. Terus wala yakfi kaunuka kaunuka ta'budullahi. Ta'budullaha. Ta'budullaha. Bal la budda antankira. Angkara. Yu'ankiru. Yu'ankiru berarti? Antunkiru. Antunkiru. Ya. Antunkiru ibadatun kulli. Ibadatun sebagai apa irobnya itu? Oh, nyerocos aja itu. Ibadatan kulli. Ibadata mudhaf. Nah, itu baru enggak ditanwin. Giran ditanwin enggak ditanwin. Giran enggak ditanwin malah ditanwin. Nah, dia jadi mudhaf pelan-pelan bacanya. Ibadata kulli ma'budin siwallahu. Siwallahi. Siwallahi. Sering banget siwa itu. Kan udah pelajari. Siwa. Ya. Dia seperti goiru. Ya. Siwallahi. Nah. Terus ai la budda an ta'tiya binafyin binafyi wal isbati. Nah, baik. Ya, laisa hunaka tauhidun. Ini hukum orang yang mengatakan saya sudah mentauhidkan Allah. Saya beribadah pada Allah, ya. Ya, laisa hunaka tauhidun. Itu bukan tauhid kata Syekh. Bukan ya, tidak ada tauhid, tidak ada keimanan illa bi syai'aini kecuali mesti ada dua hal. Itu apa? Kufrun bitaghut, imanun billah. Ini sepaket. Oleh karena itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa fiha nafyun wa isbatun, ada nafyun ada isbat, ya. Seandainya seorang berkata Allah adalah sembahanku, aku mentauhidkan Allah, aku beribadah pada Allah. Ya, aku mengesakan Allah, aku beribadah pada Allah. La yakunu mu'minan. Orang itu enggak beriman. Kita katakan itu bukan tauhid. Enggak cukup Anda beribadah pada Allah saja, bahkan Anda mesti mengingkari peribadatan, ya, peribadatan kulli ma'budin, ibadata kulli ma'budin, ibadah setiap yang diibadahi, setiap Tuhan yang diibadahi selain Allah. Antum ingkari dewa-dewa agama Hindu, agama Buddha. Antum ingkari agama-agama kejawen, agama-agama kaum musyrikun yang suka memberikan ibadah kepada larung saji sedekah laut nyiroro kidul sedekah bumi antum ingkari, ya. Baik, la budda an ta'tiya bin nafyi wal isbat, Anda mesti mendatangkan nafyu isbat. Nah, ya, terus gantian baca yang lain. Mau terus baca nggak bibit kapok? Lanjut lagi. Wala ilaha illallahu maknaha la ma'buda haqqun illallahu. Falau qala syakhsun ana a'budullahu. Apa? A'budullahu faqat. Allah yang beribadah gitu. Allah a'budullaha faqat. Fahal ana muwahidun. Fahal ana muwahidun. Nakululah. Ini baru jualan. Jualan kitab apa ada gunanya juga. Terus taqulu lahu la yakfi kaunuka ta'budullaha bal la budda an ta'budallaha wa ma'a dzalika tanfiyal ibadata an ghairillahi wa hadha huwal kufru bil taghuti wa huwa la yahsulu ila binafyi illa binafyin ada alnya itu ila binafi wal isbati la ilaha illallahu fadalilu ala hada hal hadza naqidi qauluhu qaulullah ta'ala faman yakfur bitaghuti fayu'min billahi faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa. Masyaallah. Wa kalimatut tauhid. Udah. Terusan. Tahan dulu, gantian. Nah. Ya, maka la ilaha illallah maknanya la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Seandainya seorang berkata saya beribadah pada Allah saja, apakah saya sudah jadi ahli tauhid? Kita katakan la, belum. Enggak cukup Anda beribadah pada Allah saja. Bahkan Anda mesti beribadah pada Allah disertai dengan hal tersebut Anda menafikan peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Dan inilah makna kufur pada tauhid. Dan ini tidaklah terrealisasi, terwujud kecuali dengan menafikan dan mengisbat. Ya, la ilaha illallah. Ya, dalil akan pembatal ini ialah firman Allah Ta'ala, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur pada tauhid dan beriman pada Allah. Ini mahalus syahid ini. Ya, syahidnya di sini. Siapa yang kufur pada tauhid. Nah, yang tidak mengkafirkan orang kafir berarti belum kufur kepada tauhid. Nah, baik. Berikutnya, gantian dibaca. Siapa itu? Di sampai Sodik, Sodik, ayo baca Sodik. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa kalimatut tauhidi la ilaha illallahu fiha tahliyat tahliyatu wa tahliyatun tahliyatun wa tahliyatun wa ma'na tahliyati huwa an-naf an huwa an huwa an tanfiya al-ibadati al-ibadata an ghairillahi fa idza nafaita wa ankarta ibadata kulli ma'budin siwallahi ba'da dzalika ta'ti at-tahliyatu ba'da dzalika. Ya, at-tahliyatu. Ba'da dzalika ta'ti at-tahliyatu. Afwan, at-tahliyata. At-tahliyata. Fatusabbit. Makna at-tahliyati? Coba-coba pakai buku yang ini, fotokopian. Di fotokopian kayaknya ini ya. Kurang. Iyalah bayar juga kurang. Orang fotokopi paling 3.000. Berapa? 20.000. Oh. Banyak. Ya, terus wa ma'na tahliyati isbatul ibadatillahi azza wa jalla la ilaha hadihi tahliyatu hadihi tahliyatu nafaita al ibadata an ghairillahi illallahu tahliyatun asbatta al ibadata lillahi la ilaha hadha huwal kufru bitaghuti illallahu hadha huwal imanu billahi. Masyaallah. Ya, tahliyah. Nyebutnya jangan pakai tasdid ya. Kalau pakai tasdid maknanya lain lagi. Kayak tarbiyah, tasfiyah itu tanpa tasdid. Tasfiyah, tarbiyah. Jangan tasfiyah. Nah, itu dulu. tahliyah itu maknanya pencuci mulut. Tahliyah maknanya di sini. Tahliyah juga demikian. Ya. Taib. Tahliyah itu kan dari kalimat apa khala itu ya. Mengosongkan gitu. Ya. Taib barakallahu fik. Kalimat tauhid la ilallah di dalamnya ada tahliyah dan tahliyah. Apa makna tahliyah? Yaitu Anda menafikan ibadah dari selain Allah. Dan Anda nafikan serta Anda ingkari peribadatan seluruh Anda ingkari ibadah seluruh sembahan-sembahan selain Allah. Ya, ba'da dzalik setelah itu Anda hadirkan at-tahliyata. Apa itu tahliyah? Isbatul ibadah. Ya, isbatul ibadati lillah. Yaitu penetapan ibadah hanya untuk Allah. Jadi tahliyah itu dikosongkan. Semua ibadah pada selain Allah. Dinafikan. Tahliyah ditetapkan. Ibadah hanya untuk Allah. La ilaha itu tahadihi tahliyah. Nafaita al-ibadata an ghairillah. Anda nafikan ibadah dari selain Allah. Illallahu tahliyah. Tahliyatun. Asbatta berarti Anda menetapkan ya al-ibadata ibadah hanya untuk lillah, untuk Allah. La ilaha ala huwal kufru bitaghut. Ini makna kufur pada taghut, la ilaha. Illallah hadha huwal iman billah. Hai barakallahu fik. Cukup. Anak tidur rabe. Hah? Belum mungkin ya. Dani aja kita habisin. Udah. Baru gini. Cemen amat nih. Ya, oh ini cuma sebelembar doang ini loh. Ya. An-naqid ar-rabi', pembatal keempat, i'tiqadu anna ghaira hadiy an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Au hukmu ghairi au hukma ghairi ahsanu min hukmi. Ya. Ya, kayak pembatal keempat yaitu i'tiqad keyakinan bahwa selain petunjuknya Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau hukma ghairi hukum selain Nabi itu lebih baik daripada hukum Nabi. Nah, ini jadi ini dua hal ini. Orang yang merasa ada petunjuk selain Nabi SAW yang lebih baik, ya maka dia kufur keluar dari Islam. Yang kedua masalah hukum, ya masalah hukum itu dengan dia mengklaim ada hukum selain hukum Nabi yang lebih baik. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam cuma empat keadaannya kata Syekh bin Baz, ya kalau kata Syekh Muhammad bin Ibrahim mah sama aja semua, ya di mana di Tahkimul Qawanin pernah kita daurahkan, masih ingat ya santri yang lama, tapi enggak. Ah? Iya. Selesai satu kali duduk. Ntar kita ulang lagi deh ya. Insyaallah. Oh iya kayak berani aja. Pokoknya kata Syekh bin Baz, orang enggak berhukum dengan hukum Allah cuma empat keadaan aja, enggak ada yang kelima. Kalau mazhab Murjiah mungkin ada ya Jahmiyah, tapi kan dianggap, enggak dianggap, mereka kan ahli bid'ah, enggak dianggap. Nah, yang pertama, orang yang mengatakan hukum setan yang dia gunakan itu lebih baik daripada hukum Allah, ini ijma kafir dia. Ketika dia berhukum dengan hukum setan, kenapa Anda berhukum dengan hukum setan? Hukum setan kan banyak, ada konun Hollandi, konun Faronsi, konun Britoni, konun amriki, ya. Itu. Ketika dia mengatakan, oh ini lebih baik pada hukum Allah. Ini ijma kafir dia. Yang kedua, ini semua orang yang nimpat keadaan yang tidak berhukum dengan hukum Allah ya. Yang kedua, ya, masih kafir juga. Orang yang mengatakan hukum Allah baik, konun syaitani yang dia gunakan juga baik. Anggap sama. Hukum Allah bagus, tapi konun Holandi juga bagus. Maka kami berhukum dengan konun Holandi. Nah, ijma kafir dia. Yang ketiga, ini kafir juga. Yang menganggap konun syaitani yang dia gunakan jelek, hukum Allah yang terbaik. Namun dia mengatakan sah-sah saja, gak apa-apa. Berarti dia membolehkan yang haram, menghalalkan yang haram. Maka dia juga kafir. Yang keempat, baru nih Syekh bin Baz berbeda sama gurunya. Ya, gurunya siapa? Mufti pertama Saudi, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Yang keempat ini kalau kata Syekh Muhammad bin Ibrahim sama, kafir juga. Tapi Syekh bin Baz mengatakan, orang yang mengatakan hukum Allah yang terbaik, konun syaitani yang dia gunakan itu buruk, dia tetap menganggap buruk, tetap menganggap gak boleh, namun dia lakukan, dia terapkan karena faktor-faktor dunia, politik, korupsi, kolusi, ya, lobi-lobi yang lain, dia terapkan juga hukum selain Allah tersebut, dia syirik asghar. Makanya kata Syekh bin Baz di Subulus Salam, semua orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah taghut. Kalau yang tiga, taghut akbar. Yang terakhir, taghut asghar. Ya. Baca sini. Siapa? Rai, baca Rai. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u man taqada anna ghayra hadyin nabiy sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi akmalu min hadyihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmihi fa huwa kafirun. قال الشارح رحمه الله تعالى الرابع من نواقض الإسلام من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكمه أحسن من حكمه كفر إجماعا كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله ودليل ذلك أنه لم يشهد أن محمدا رسول الله لأن syahadata anna Muhammadan Rasulullah taqtadi tasdiqahu fi akhbarihi wal amala bi syar'ihi wat tahakuma ila syari'atihi wamtithala awamirihi wajtinaba nawahihi wa an tata'abbada lillahi bi syari'atihi wa man i'taqada anna hunaka hadyan akmalu min hadin nabi sallallahu alaihi wasallam au anna hukman ahsanu min hukmihi au anna hunaka hukman mumathilan li hukmin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yashhad anna muhammadan rasulullahi wa shahadatuhu anna muhammadan rasulullahi batilatun wa kadha law i'taqada anna hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu wa anna hukmahu akmalu lakin qala yajuzu an tahtadiya bi ghairi hadyir rasuli wa yajuzu an tatahakama ila ghairi hukmir rasuli fa innahu yakunu kafiran li annahu istahalla amran ma'luman min ad-dini bi ad-darurati tahrimuhu. Baik. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ar-Rabi yang keempat, man taqada anna ghairi hadyin nabi, barang siapa yang meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi SAW akmalu min hadiyah, lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau hukum selain Nabi lebih bagus daripada hukum Nabi, ya, kalladhi yufaddilu hukmat tawagit, seperti orang-orang yang lebih memprioritaskan hukum togut-togut ala hukmih daripada hukum Nabi, maka dia kafir. Ini sama seperti orang-orang yang mengatakan, oh hukum Allah udah gak sesuai. Ya. Syekh bin Baz mengatakan, orang yang mengatakan hukum Allah itu gak sesuai di suatu zaman, di suatu tempat, maka dia kafir. Seluruh syariat Allah itu cocok untuk seluruh manusia dari ras apapun, bangsa apapun, dimanapun dan kapanpun. Sampai hari kiamat. Kalau ada yang mengatakan, oh fase ini gak cocok syariat Islam. Gimana ini orang? Hah? Padahal Allah telah jelaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna belum syariat? Sudah. Pada seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Dari A sampai Z. Dari Z sampai A. Mau urusan apa? Urusan cebok aja diatur tuh di buku-buku fikih. Ya. Urusan berhubungan suami istri diatur. Bahkan antum gunting kuku diatur. Antum lagi jalan nih. Turun, nanjak, diatur dalam Islam. Apalagi bernegara. Gak diatur. Oh, itu orang sekuler. Udah agama di masjid, bernegara urusan kita. Jangan bawa-bawa agama deh, katanya. Itu orang sekuler. Mau memisah antara agama dengan negara. Itu sekulerisme itu ya kayak gitu. Hah? Iya. Paham gak sini? Makanya kaum sekuleris itu kufur. Karena mereka mau memisahkan agama dari sendi-sendi kehidupan kita. Nah. Ar-rabi min nawaqidil Islam, yang keempat dari pembatal keislaman yaitu man taqada, siapa yang meyakini bahwasanya petunjuk selain Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hukum Nabi lebih baik pada hukum, atau hukumnya selain Nabi lebih baik daripada hukum Nabi. Lihat kata Syekh, kafara ijma'an. Dia kafir berdasarkan ijma'. Enggak main-main ini. Seperti orang yang yufaddilu hukma tawagit, lebih memprioritaskan hukum tawgut daripada hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Apa alasannya? Dalil akan hal ini, apa? Annahu lam yashhad. Dia dianggap belum bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah gitu. Sama kayak orang yang mengucap la ilaha illallah walaupun di tahlilan tiap malam la ilaha illallah, namun dia tidak menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah, enggak dianggap ucapan la ilaha illallahnya. Paham enggak? Sama orang seribuan kali mengucap asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, namun ternyata ini dia menganggap ada petunjuk Nabi, petunjuk selain Nabi yang lebih bagus daripada petunjuk Nabi. Hukum Nabi itu kurang bagus atau sama bagusnya dengan hukum selain hukum Nabi. Apalagi dia lebih mengatakan hukum selain Nabi ini lebih bagus, lebih cocok di Indonesia ini yang berbineka, kata mereka, yang beragam. Kalau pakai syariat Islam, gak cocok. Siapa yang ngomong kayak gitu, kufur itu orang. Ya? Siapa yang ngomong kayak gitu, kufur. Hukum Nabi itu gak cocok sih sekarang. Syariat Islam cocok gak Pak di Indonesia ini? Oh, gak cocok. Gitu. Syariat Islam, syariat setan. Enggak. Kalau dia sengaja bilang, enggak cocok, ikut kufur dia. Tapi kan dia, enggak. Apa, salah ucap. Ya. Sama kayak orang yang mengatakan ketika dia bersyukur, ontaknya ketemu, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah rabbuk. Enggak kafir dia. Ya, karena saking gembiranya. Sampai salah ucap. Ya. Oh, salah ucap kayak gitu enggak dihitung sebagai kufuran. Kecuali syarat Islam cocok tidak di Indonesia. Sengaja Pak Rudin bilang, enggak. Oh. Udah tahu gitu. Enggak cocok. Kufur Pak Rudin. Nah, kita kroyok di sini. Tapi na'udzubillah, ya kan? Enggak ada kayak gitu. Ya. Nah. Ya, mana lagi tadi? Nah, karena syahadat anna Muhammad Rasulullah, syahadat yang kedua, tak tadi tasdiqahu fi akhbarihi. Itu menuntut untuk membenarkan beliau, membenarkan Nabi SAW dalam setiap kabar-kabar beliau. Menuntut apalagi mengamalkan syariat beliau dan berhukum kepada syariat beliau dan menjalani perintah-perintah beliau, menjauhi larangan beliau. Ya. Dan Anda beribadah pada Allah dengan syariat beliau. Wa man taqada, dan siapa yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, atau ada hukum yang lebih bagus daripada hukum Nabi, atau ada hukum yang seperti hukum Nabi sama baiknya, maka dia dianggap belum mengucapkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, enggak dianggap dia. Ya, syahadat dia anna Muhammadan Rasulullah batil, enggak dianggap dia. Ya, kada lawi taqada, demikian pula sandi orang meyakini ada petunjuk Nabi lebih sempurna, hukum Nabi lebih sempurna. Namun dia mengatakan, ya jus, oh boleh-boleh aja dong Anda mengambil petunjuk dengan selain petunjuk Nabi. Boleh-boleh aja dong Anda berhukum dengan selain hukum Nabi, hukum Rasul. Ya, gimana orang ini? Fa innahu yakunu kafiran, maka dia kafir. Ya, li'annahu istahallam amran ma'luman min ad-din bidarurati tahrimuhu. Karena dia menghalalkan sebuah hal yang sudah diketahui dalam agama ini secara pasti akan keharamannya. Ya. Sisi kafirnya itu dari sisi apa? Dia tidak dianggap mengucapkan syahadat yang kedua. Sementara kita kalau mau Islam mengucap syahadatnya dua kalimat syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak bisa asyhadu an la ilaha illallah. Satu lagi, Pak. Enggak. Saya la ilallah aja. Kata mau jadi mualaf. Iya, tapi saya enggak suka. Udah, saya la ilallah aja. Oh. Ente bukan mualaf. Mu'adzab. Bakal disiksa ini. Hukmul amal bil qawanin. Nah, qawanin jamak dari konun. Konun itu apa? Undang-undang. Konun Holandi berarti undang-undang Belanda. Ya. Baca gantian sini. Siapa di situ yang mau baca? Muslim. Ayo Muslim. Muat enggak? Wah. Ngedek ini. Muslim itu udah turun kok. Di simulan. Qala syarih la yajuzu al-hukmu bil qawanina walau kuntu bil qawanini. Mang dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim baru nunnya dipatahkan. Ini sama kayak sayatin. Bukan jamak mudzakkar salim. Qawanin, jamak taksir. Ya, dia bukan sigoh muntahal jumu' juga. Ya, terus lanjut. Walau kunta ta'takidu an hukma syar'i anna hukma syar'iyyati syari'ata syari'ati ahsanu. Ahsanu. Ragu antum apa i'rabnya ahsan? Anna. Ayo. Walau kunta ta'takidu anna hukma syari'ati ahsan. Anna. Khobar anna marfu. Terus. Li'annaka fi hadhihi al-halati istahlalta amran mahruman muharraman ma'luman min ad-dini bid-darurati mithluhu min man yaqulu az-zina halalun walakinni la azni aw qala ar-riba halalun walakinni la ata'amalu bir-riba fahadha yakfuru li'anna ar-riba haramun wa qawnuka tastahilluhu wa huwa amrun ma'lumun minad dini bidarurati fa hadza kufrun. Wa kadzalika idza qala al hukmu bil qawanini jaizun walakinnal hukma bisyari'ati ahsanu. Naqulu la qaunuka la naqulu la qaunuka tujizul hukma hukma tujizul hukma bil qawanini hadza kufrun wa riddatun li annaka istihlal istihlalta li annaka istahlalta amran muharraman ma'luman minad dini bid darurati fal hukmu bil qawanini haramun bil ijma'i mithlu qawnu zina haramun bil ijma'i wa mithlu qawnu riba haramun bil ijma'i wa mithlu qawni wa mithlu qawni riba haramun bil bil ijma'i. Masyaallah. Kapok-kapok. Nah. Udah cukup. Nah. Ya. Pada-pada bisa kan? Ya, yang lain juga mesti bisa nih. Tadi kiroah enggak? Nah, sama siapa tadi? Paris aja berdua sama Fikri. Musyidi. Nugraha kemana Nugraha? Tempat istrinya. Oh, di sini orang oh, sepupu istrinya. Oh. Udah punya ini dia sekarang ya. Bocah, bocah. Udah punya apa? Kerabat istri yang bisa dikunjungi. Aduh. Yeah. Bocah, bocah. Udah terakhir tuh angkatan dia yang boleh nikah lagi nyantri. Angkatan antum awas nikah nih. Kalau antum punya calon anak serobot. Enak aja. Gak boleh nikah. Kan ada peraturannya ya. Al-muslimu inda syurutihim kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin itu terikat dengan perjanjian mereka. Gak boleh antum nikah-nikah. Berarti ini gak boleh nikah lagi? Hah? Hah? Kalau antum kan bukan santri. Antum silakan lah. Disilakan juga kagak bakal kok. Ya. Nah ini yang bocah-bocah nih. Jangan sampai kayak si Nugraha, si Zaki, si Yudi. Aduh. Kacau. Si Remo juga. Hah? Gak salah. Paris tuh yang bahaya. Mana tuh anak? Ya. Hukmul amal bil qawanin. Apa hukum orang yang mengamalkan undang-undang selain undang-undang Allah? La yajuz al hukmu bil qawanin. Gak boleh berhukum dengan undang-undang UUD gitu. Selain hukum Allah tadi. Walaupun Anda meyakini ya walaupun ta'taqidu walaupun Anda meyakini bahwa berhukum dengan syariat itu lebih baik. Ya. Kenapa? Karena yang demikian itu berarti keadaan demikian itu berarti Anda menghalalkan perkara yang diharamkan. Yang sudah diketahui dalam agama ini akan keharamannya secara pasti. Ya. Semisal orang yang mengatakan zina halal, namun saya tidak berzina. Itu sama aja. Hukum selain hukum Allah haram, namun saya ya apa namanya? Apa? Saya tidak berhukum dengan hukum saya apa namanya? Saya mengatakan hukum Allah itu semisal orang yang mengatakan zina halal. Namun saya mengatakan hukum Allah itu yang terbaik, hukum selain Allah jelek. Tapi saya berhukum dengan hukum Allah ya enggak apa-apa. Itu samanya kayak gitu. Ya. Zina halal. Atau dia mengatakan riba halal, tapi saya enggak bermuamalah dengan riba. Orang ini kata Syekh Rajihi, fahada yakfuru, kufur dia. Ya. Kenapa? Karena riba jelas haram. Namun Anda malah mengatakan riba itu halal. Maka Anda ketika wa kaunuka ketika Anda menghalalkan apa yang perkara itu sudah pasti diketahui secara pasti dalam agama, maka inilah kekufuran. Demikian pula jika ada yang berkata hukum dengan konun, dengan undang-undang, itu boleh aja. Namun berhukum dengan syariat, itu lebih bagus. Kita katakan, lah. Ketika Anda membolehkan hukum dengan konun, maka ini adalah kekufuran dan kemurtatan. Karena Anda menghalalkan perkara yang diharamkan secara pasti dalam agama ini. Maka berhukum dengan konun itu haram berdasarkan ijma. Semisal haramnya zina, haram berdasarkan ijma. Haramnya riba, haramnya itu haram berdasarkan ijma. Ya. Nabil, Nabil, ayo. Nabil baca Nabil. Bismillah. Qala Malik. Qala Syarih. Man taqada jawazul hukmi bi ghairi hukmun. Man taqada jawaza maf'ul dari i'taqada. Jawazul hukmi bi ghairi hukmillahi wa rasulihi. Man taqada annahu yajuzul hukma bi ghairi. Yajuzu al-hukmu, jaza yajuzu fi'il lazim. Ya. Maka isim yang setelahnya adalah fa'il dari dia. Bukan maf'ul bih. Yang maf'ul bih itu kalau dia muta'adinya itu ajaza yujizu. Ajaza yujizu itu baru dia muta'adi. Kalau jaza yajuzu lazim. Ya. Terus yajuzu yajuzul hukmu bi ghairi hukmillahi wa rasulihi sawa'un i'taqada anna hukmullahi ahsanu aw aqall aw au aqallu au aqallu au mumathalu au mumathilun au mumathilun fa innahu yakunu kafiran li'annahu istahalla amran ma'luman min ad-din bid-darurati wad dalilu annahu lam yashhadu lam yashhad anna muhammadan rasulullah wa man lam yashhad anna muhammadan rasulullah fa innahu kafirun kafirun innahu kafirun isim khabar inna innahu ya terus li anna shahadata anna muhammadan rasulullah taqtadi tahakuma ila syari'atihi wa'taqada annahu la yajuzu wa'tiqada ma'tuf kepada at-tahakuma wa'tiqada annahu la yajuzu at-tahakuma. Hah? Tadi udah dibilang jaza yajuzu itu fi'il lazim tahakumu. Hah? La yajuzu at-tahakumu ila ghairi syari'atihi wa'tiqadu annahu la yajuzul ihtida'u bighairi hadi. Itu masih ma'tuf ya. Wa'tiqada masih ma'tuf ke tahakum. Wa'tiqada annahu la yajuz al-ihtida'u bighairi hadihi. Alaihi salatu wassalam. Baik. Ya. Orang yang meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Siapa yang meyakini bahwasanya boleh berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, apakah dia meyakini hukum Allah itu yang lebih baik atau aqallu atau lebih sedikit atau serupa ya dengan hukum selain Allah tadi, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia telah menghalalkan sebuah perkara yang telah jelas diketahui akan keharamannya dalam Islam. Dalil akan orang tersebut kafir ialah bahwasanya dia dianggap belum bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang tidak bersyahadat dengan Muhammad Rasulullah, fa innahu kafirun. Dia kafir. Karena syahadat anna Muhammadan Rasulullah tak tadi ini menuntut untuk berhukum dengan syariat Allah, meyakini bahwasanya tidak boleh berhukum dengan selain syariat Allah, dan meyakini bahwasanya tidak boleh mengambil petunjuk dengan selain petunjuknya beliau, petunjuknya Nabi alaihi salatu wasalam. An-naqidul khamis. Pembatal kelima. Ya, cukup kali ya. Saya juga capek. Gaya dia. Ya, subhanakallahumma bihamdik, syadalah ilah lantas, sampai kawati bilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.